Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man ittaba'ahum bihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ayol ikhwan wa akhwat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah. Mari senantiasa kita tidak lupa untuk menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah istirahat, tiada pernah ngantuk dan tidur, memelihara semua hambanya tanpa kecuali dengan nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat tersebut semua hamba bisa menikmati hidup di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Nikmat umum yang tak terkecuali semua hamba mendapatkannya, hamba yang mukmin maupun yang kafir, yang soleh maupun yang fasik, yang taat maupun yang durhaka, Allah beri nikmat. Nikmat duniawiyah, nikmat untuk bisa hidup di dunia ini dengan apa yang mereka nikmati, berbagai rezeki yang kalau dihitung tak ada seorang pun sanggup bisa menghitung rezekinya, sebab rezeki telah Allah berikan sejak seorang hamba masih berupa janin dalam perut ibunya. Siapa yang sanggup bisa menghitung rezeki yang Allah berikan kepadanya? Sejak dia masih janin dalam perut ibunya sudah mendapatkan rezeki. Dan rezeki yang Allah tetapkan padanya tidak akan pernah berhenti sebelum ajal seorang hamba itu menemuinya. Sebab selama Allah memberikan kehidupan pada hamba tersebut sampai batas ajalnya, maka selama itu rezekinya Allah berikan kepadanya sesuai dengan yang telah Allah tetapkan dalam ilmunya. Demikianlah nikmat yang lain, berbagai kebaikan dalam dunianya, kesehatannya, kekuatannya, keluasannya untuk bersenang-senang di dunia adalah nikmat yang hampir semua hamba mendapatkannya. Namun ternyata Allah melebihkan di antara hamba-hambanya dengan nikmat yang istimewa. Yang tengah kita rasakan adalah nikmatul iman, nikmat yang barang siapa luput darinya maka tidak ada nilai nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang barang siapa mendapatkannya maka akan bertambah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, sehingga nikmatul iman menjadi dasar bagi nikmat yang lain. Apa nikmat yang lain yang Allah berikan di atas nikmat iman ini? Ketika Allah berikan kepada hambanya nikmat iman, maka lahir darinya amal-amal salih. Karena nikmat iman ini akan melahirkan amal soleh, yang itu sebenarnya juga bagian daripada iman. Lahir darinya keikhlasan di dalam niatnya. Karena ikhlas juga merupakan bagian daripada keimanan, sehingga keimanan itu menuntut keikhlasan, membuahkan keikhlasan. Kenikmatan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT adalah buah daripada keimanannya. Maka ini nikmat yang khusus yang tidak semua hamba mendapatkannya. Bahkan di antara hamba-hamba yang mendapat nikmat yang khusus ini pun bertingkat-tingkat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat hidayah atau iman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sebagaimana kita kenal, ada tiga macam. Yang pertama adalah hidayatu ilat tariq, hidayah untuk seorang dimasukkan ke dalam Islam. Yang ini Allah berikan kepada siapa saja yang mau menerima Islam sebagai agamanya, ridho Islam sebagai agamanya. Allah berikan mereka semua nikmat berupa hidayah ilat tariq. Walaupun penerimaannya masing-masing pun bertingkat-tingkat tanpa hitungan, tidak terhitung berapa jumlah tingkatannya. Alhasil setiap orang yang menerima Islam dan ridho sebagai agamanya, maka mendapatkan nikmat al-hidayah ilat tariq. Yang berikutnya adalah hidayah fit tariq. Tidak semua orang yang mendapatkan hidayah pertama, hidayah untuk masuk Islam, tidak semuanya mendapatkan hidayah di dalam menjalani agama Islam, menjalankan agama Islam. Butuh hidayah fitorik, hidayah dalam Islam, yang kita kenal ada dua macam, yaitu hidayatul ilmi dan hidayatul amal. Hidayah ilmu yang membuahkan keimanan dan akidah-akidah sahihah adalah dari keilmuan yang Allah sampaikan kepadanya, sehingga yang dia imani, yang dia yakini sesuai dengan kadar keilmuannya. Maka tingkat iman dan akidah setiap mukmin itu tingkatannya beda-beda. Ada yang keimanannya luas sesuai dengan luasnya ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Ada yang tingkat imanannya sempit sesuai dengan kadar ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini hidayatul ilmi, membuahkan akidah sahihah. Kemudian yang berikutnya adalah hidayatul amal, taufik untuk Allah berikan kemudahan mengamalkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Hidayatul amal. Setiap orang di antara orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu kepadanya masih butuh yang namanya hidayatul amal. Karena itulah ada di antara orang-orang yang berilmu ada yang mengamalkan ilmunya dengan taufik dari Allah SWT. Ada orang-orang yang punya ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya atau beramal tanpa ilmunya. Tidak Allah beri taufik untuk istiqomah antara ilmu dengan amalnya. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang Allah anugerahkan kepadanya dua-duanya, hidayatul ilmi kemudian hidayatul amal. Dan ini yang terus kita butuhkan, terus kita minta dari Allah SWT. Kemudian jelas hidayah yang ketiga adalah hidayah as-sabat al-tariq, hidayah untuk teguh istiqomah di atas Islam, di atas keimanan. Yang ini sesungguhnya merupakan penentu bagi baik buruknya kesudahan seorang hamba. Apakah kalau dia mengakhirah dia bakal menjadi orang yang beruntung ataukah orang yang celaka? Penentunya adalah hidayah as-sabat ala tariq ini. Barang siapa yang mendapatkannya, maka dia bakal menjalani kehidupan akhirat dengan kebaikan insyaallah. Adapun barang siapa yang luput hidayah yang satu ini, untuk teguh di atas iman, walaupun dia sebelumnya sudah mendapatkan hidayah ila tariq dan hidayah fitariq, tetapi Allah luputkan dia hidayah as-sabat ala tariq waliyadzubillah, maka hidayah-hidayah yang awal itu tidak bisa menyelamatkannya. Karena sesungguhnya penentu nasib seorang di yaumil akhirah adalah penutupnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ditentukan dengan penutupnya. Juga sebagaimana sabda Rasulullah sallam, inna wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dalam hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah, amalan kebaikan yang mengantarkan ke surga, hingga ketika antara jarak antara dia dengan kematian tinggal satu hasta, tinggal dekat dengan kematiannya, maka karena telah terdahulu oleh catatan dalam Alkitab, akhirnya dia mengamalkan amalan ahlun nar, kemudian sampai masuk dalam neraka. Karena apa? Karena penutup amalannya. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainahil jannah fa yasbiqu alil amal fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Sisi lain ada hamba-hamba yang dalam hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli an-nar, tapi tatkala jarak antara dia dengan kematian cuma tinggal satu hasta, karena terdahului oleh catatan dalam Alkitab catatan takdirnya, akhirnya toh dia menutup umurnya dengan amalan-amalan ahlul jannah sampai pada masuk dalam surga. Nah, maka nikmat hidayah as-sabat ala tariq ini yang paling pokok, dan masing-masing kita sangat butuh untuk banyak mohon dan terus mohon kepada Allah SWT agar Allah karuniakan kepada kita khusnul khatimah. Kita syukuri nikmat iman, nikmat ilmu dan amal soleh yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, dengan harapan nikmat ini Allah jaga, Allah pelihara, sampai benar-benar Allah sambungkan kita dengan nikmat husnul khatimah, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan sesungguhnya ketika Allah hendak memberikan kenikmatan di akhirat bagi hamba-hambanya, maka memang Allah membimbingnya untuk terus menekuni jalan-jalan yang menyampaikan kepada kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Kata Rasulullah, fakullun muyassirun lima khaliqalah, masing-masing dimudahkan untuk sampai kepada apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan kepada surga untuk disampaikan ke surga, maka Allah mudahkan untuk menempuh jalan ke surga. Kalau memang Allah ciptakan hamba tersebut untuk di neraka, karena memang takdirnya di neraka, bukan karena Allah menetapkan atau memaksa dia masuk neraka, tapi karena Allah ciptakan dia dalam keadaan Allah mengetahui bahwa orang ini bakal mengamalkan amalan ke neraka dan sampai ke neraka, maka Allah mudahkan amalan ke neraka. Walayyadzubillah. Itulah nikmat hidayah yang merupakan kebutuhan kita yang paling besar, paling pokok dalam kehidupan dunia ini. Bahkan sampai kehidupan akhirat kita masih butuh nikmat hidayah. Kita masih butuh hidayah masuk liang kubur. Maka yang ditanyakan kepada kita pertama kali adalah man rabbuka, wa man dinuka, wa man nabiyuka. Tiga pertanyaan. Siapa Tuhan sembahanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? yang diserahkan dengan fitnatul qabri, fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yang barang siapa yang Allah luputkan hidayah di alam kubur ini, tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maka dia hanya mengatakan, hahaha la adri, hahaha saya enggak tahu. Samaitu nasanya kuluna syan faqultu, aku mendengar orang-orang dulu mengatakan suatu kalimat, maka aku pun ikut-ikut mengatakan. Allah luputkan orang-orang yang demikian dari hidayah sampai alam kubur. Mulai itu bila, maka sampai yaumul akhirah kita butuh hidayah. Perjalanan akhirat adalah perjalanan yang gelap, perjalanan yang gelap dan berat. Maka barang siapa yang Allah beri hidayah di dunia dan kelak di akhirat menjadi cahaya baginya, adalah keberuntungan, adalah keberuntungan yang besar. Karena perjalanan yang gelap yang dibutuhkan adalah cahaya, dan cahaya di akhirat adalah buah daripada hidayah yang Allah berikan kepada hambanya selama di dunia. Maka mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, Allah sampaikan terus sampai kita meraih khusnul khotimah, dan terus Allah sambungkan kita untuk sampai menjadi hidayah, menjadi cahaya bagi kita di yaumul akhirah kelak, dan Allah sampaikan kita dengan rahmat-Nya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ayuhai ikhwan wal akhwat, wafina Allah iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Pembahasan kita sebagaimana biasa adalah al-qalmu fi adilati tauhid, karya al-Syaikh al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Mushabi Hafidhahullah. Kali ini kita akan baca beberapa ayat dari bab wujubul hukmi bima anzalallah wa takhrimul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan haramnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Berhukum itu ada dua keadaan. Berhukum dalam arti seseorang minta dihukumi dengan suatu hukum, ini berhukum. Yang juga disebutkan dengan tahakum, at-tahakum, atau at-tahkim juga. Minta dihukumi dengan suatu hukum, ini juga berhukum. Kemudian juga istilah berhukum ini adalah bagi orang yang memberlakukan hukum bagi orang lain. Sehingga dari kedua belah pihak, yang menetapkan hukum bagi orang lain juga termasuk orang yang berhukum. Kemudian orang yang dihukumi dengannya juga termasuk orang yang berhukum. Dua-duanya masuk dalam al-hukmu bima anzalallah atau al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, tergantung hukum yang dipakai dalam permasalahan tersebut. Dan dari judulnya bahwa berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah wajib, sementara berhukum dengan selain yang Allah turunkan adalah haram, adalah haram. Dan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya telah kita kenal ada dua macam, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Dua-duanya wahyu yang Allah turunkan. Alkitab jelas wahyu yang Allah turunkan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. As-Sunnah pun demikian. Sebagian orang menganggap bahwa As-Sunnah itu bukan wahyu. As-Sunnah hanya semata-mata penjelasan dari Rasulullah SAW dari diri beliau sendiri. Ini adalah pemahaman yang batil. As-Sunnah, memang As-Sunnah penjelasan daripada Al-Quran, tetapi juga penjelasan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah dengan dua-duanya, dengan Alkitab dan As-Sunnah. Di antara ayat yang dibawakan dalam bab ini yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan haram berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan adalah surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan juga 47. Al-Maidah 44 Allah menyatakan wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang berhukum dengan apa? Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Allah menyebut faulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang yang kafir. Terlepas dari penafsiran para ulama, ada yang menyatakan ini kafir asghar, ada yang kafir akbar, maka alhasil dengan istilah kafir atau kufur cukup menunjukkan keharaman dengan keharaman yang besar. Tidaklah suatu perbuatan atau perkataan dihukumi dengan istilah kufur, melainkan itu suatu dosa yang tingkatannya besar. Suatu dosa yang tingkatannya besar dengan tingkatan yang sangat besar dosanya, sangat berat. Dalam ayat yang ke-45 Allah juga menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang kedua Allah menyebut dengan istilah zalim, yang pertama dengan istilah kafir. Yang ketiga ayat ke-47 kata Allah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Sehingga disebut dengan tiga istilah. Entah kafir, entah zalim, entah fasik. Mana yang lebih luas di antara istilah-istilah tersebut? Maka tentunya istilah fasik lebih luas. Di mana istilah fasik itu meliputi kekufuran maupun yang tidak kufur. Istilah fasik meliputi kekufuran yang tidak kufur maupun yang tidak kufur. Kemudian demikianlah istilah zalim. Istilah zalim lebih luas daripada istilah kufur. Di mana istilah zalim ada yang termasuk kekufuran, ada yang tidak termasuk kekufuran. Bahkan istilah kufur itu sendiri, sebagaimana kita kenal, ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Maka tiga istilah ini bisa jadi maknanya sama. Kufur ya kekufuran, yakni bisa jadi kufur besar, besar kufur kecil. Dolim ya bisa jadi dolim yang sampai kufur, bisa jadi dolim yang tidak sampai kufur. Kefasikan juga bisa jadi kefasikan yang sampai kufur, bisa jadi yang tidak sampai kufur. Alhasil kebanyakan ulama menafsirkan bahwa kata al-kafirun dalam surat Al-Maidah 44 ini adalah al-kufru dunal kufri atau kufrun dunal kufrin, kufur yang tidak sampai kepada tingkat kekafiran. Tetapi tidak diingkari bahwa sebagian ulama menafsirkan bahwa kufur dalam ini adalah kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dari keislaman. Maka Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid atau dalam Nawakidul Islam, demikian pula para ulama yang lain, memasukkan bahwa termasuk penggugur keislaman adalah berhukum dengan apa yang tidak, selain yang Allah turunkan. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan, termasuk kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Maka dari tiga ayat tersebut cukup tentang haramnya berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan dan wajib berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ahmad bin Rahimah Kusami'an berhukum ini suatu bentuk ibadah. Berhukum adalah suatu bentuk ibadah. Karena berhukum adalah ketundukan dan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa juga dimasukkan dalam menggolongkan kesyirikan berhukum kepada selain yang Allah turunkan. Yang berarti dia telah mengibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tergolong kesyirikan juga ketika seorang berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan. Dan sebagian orang membawa ayat semacam ini untuk memunculkan istilah yang namanya tauhid hakimiyah atau tauhid mulkiyah, bahwa karena kita wajib berhukum dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mengesahkan Allah dalam masalah hukum. Barang siapa yang mengambil hukum selain hukum Allah, maka kesyirikan. Memang benar. Tetapi tidak perlu dimunculkan istilah tauhid hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Karena yang namanya berhukum dengan syarat Allah adalah suatu ibadah kepada Allah, sudah cukup masuk dalam tauhid ubudiyah atau tauhid ilahiyah. Tauhid ubudiyah. Kalau ditinjau dari perbuatan hamba yang berhukum dengan hukum Allah, maka tauhid ubudiyah. Tapi kalau ditinjau dari perbuatan Allah yang menghukumi hambanya dengan syaratnya, maka ini tauhid rububiyah. Allah yang kuasa mengatur, yang kuasa merintah, kuasa menentukan aturan-aturan takdirnya pun aturan syariatnya. Ini perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Perbuatan hamba yang mentaati hukum Allah adalah tauhid uluhiyah. Sehingga tidak butuh istilah baru dimunculkan dengan istilah tauhid hakimiyah. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain bahwa berhukum kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan syarat keimanan, merupakan syarat keimanan, tuntutan keimanan. Dalam firman Allah menyatakan, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pemutus. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Belum dianggap beriman kalau belum menjadikan rasul sebagai hakim, pemutus perkara yang diperselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh sepenuhnya. Tunduk patuh sepenuhnya. Di sini disebutkan tiga perkara. Kata Syekh Fauzan, awalam yah yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perselisihan mereka. Yang kedua, alla yajidu fi anfusihim harajan min hukmillahi wa rasulih. Mereka tidak mendapati keberatan dalam hati untuk menerima hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada keberatan. harus lapang dada. Yang ketiga, wayusallimu taslima ay yang qaduna ingkiyadan li hukmillahi wa rasulih. Tunduk patuh sepenuhnya terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Fahadil umuri salasati yasbutul imanu bihada wa yatahaqqaqu. Kata Syekh Fauzan, dengan tiga perkara ini iman seorang menjadi tetap, menjadi ada, tetap ada dan yatahaqqaq, terwujud. Dengan tiga ini, yang pertama menjadikan Rasul sebagai pemutus hukum, yang kedua tidak ada keberatan dalam hati untuk menerimanya, yang ketika harus tunduk patuh sepenuhnya kepada hukum yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hukum Allah dan Rasulnya. Maka tesfasan faladhi la yuhakimu kitab Allah wa sunnata rasulihi lesadi mu'min. Orang yang tidak berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, lesadi mu'min, bukan mu'min. Waladhi yuhakimu kitab Allah sunnata Rasulullah walayadabihi wa inna ma yakbulu mujamalatan awli azlin ghoradin nu aghradi hadza laysa bi mu'min. Keadaan kedua, orang yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah tetapi tidak ridho, tidak ridho, ada keberatan dalam hatinya. Inna ma yakbulu mujamalatan, dia menerimanya hanya basa-basi. Atau dia terima hukum tersebut karena tujuan-tujuan tertentu. Hadza laysa bimumin, ini juga tidak mukmin, bukan seorang mukmin. Waladzi lam yaqdu wa lam yusallimu, hadza laysa bimumin. Yang ketiga, enggak tunduk, enggak patuh sepenuhnya, juga bukan mukmin. Harus tiga-tiganya terpenuhi. Summa aidan laysal maqsudu min at-tahakumi ila syariah huwa mujaradu tahqiqil amni wal adlah bainan nas fa hadzal yakfi. Selain itu, kata Syekh Fauzan, yang dimaksud dengan hukum kepada syariat Allah, berhukum kepada syariat Allah itu bukan semata-mata dalam rangka mewujudkan keamanan dan keadilan sesama manusia. Bukan semata itu saja. Memang dengan menerapkan hukum Allah akan terwujud keamanan dan keadilan. Tetapi bukan semata itu saja. Hadalah, ini tidak cukup. Dengan niat untuk mewujudkan keamanan dan keadilan dalam melakukan hukum, memberlakukan hukum Allah atau berhukum kepada hukum Allah, hanya semata dengan tujuan itu tidak cukup. La budda ayakuna tahkimu syariah ta'abudan wa ta'atanillah. Harus niat dalam berhukum kepada syariat Allah adalah dalam rangka ta'abudan, dalam rangka ta'abud, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah wa ta'atanillah, dan dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada niat semacam itu. Bukan semata melihat hasilnya, pokoknya kalau dihukumi dengan hukum syariat Allah pasti aman dan pasti adil. Bukan melihat itu saja. Memang mengharap keamanan dan keadilan, mengharap. Tetapi niat yang pokok adalah dalam rangka ta'abud lebih dahulu. Maka tadi kita katakan bahwa melaksanakan hukum Allah adalah suatu bentuk ibadah. Sehingga masuk dalam tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Adapun perbuatan Allah yang meletakkan hukum, menetapkan hukum adalah tauhid rububiyah. Falladzina yuhaqqimuna syar'ah min adli ma fiyanul maslih wal adli bin nas faqat fa hadza la yadullu 'alal iman. Bahkan kata Syekh Fauzan, orang yang berhukum dengan syarat Allah hanya karena melihat di dalam syarat Allah itu ada maslahat, banyak kebaikan-kebaikan dan ada keadilan bagi seluruh manusia, hanya melihat itu saja dia berhukum dengan syariat Allah SWT, fahadza la yadullu alal iman, ini tidak menunjukkan kepada keimanannya. Tidak cukup untuk menunjukkan keimanan orang tersebut hanya semata-mata dia berhukum tetapi karena melihat atau mengharapkan hasil berupa maslahat yang banyak maupun keadilan bagi seluruh sama manusia. La buda ayyakuna tahkimu syariah sadran an imanin wa ta'abbudinillah azza wa jalla wa ta'atinillahi azza wa jalla. Maka harus dalam membelakukan hukum syariat Allah harus benar-benar timbul dari keimanan kepada Allah, timbul dari keinginan beribadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Di anna hadza minat tauhid. Dan ini termasuk di antara bentuk ketauhidan. Bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan tentang menjelaskan hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Minan nizai wal ikhtilaf, yakni yang mereka perselisihkan berupa niza, ya percekcokan, wal ikhtilaf, ya perselisihan. Amun li ikhtilafi fil khusumat alati tansabu fil amwal awriha. Sifatnya umum, ikhtilaf perselisihan sifatnya umum, apa saja meliputi saja, termasuk ikhtilaf atau khusumat percekcokan dalam perkara harta atau yang lain. Cekcok harta, cekcok masalah warisan, berhukum kepada hukum yang tidak ditetapkan dalam syariat. Nah, ini keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah warisan. Enggak terima. Seorang wanita diberi bagian separuh dari pria. Enggak terima. Akhirnya dia menggugat ke pengadilan muslim. Nah, ini termasuk dalam ayat tersebut. Masuk dalam ayat. Wa fil aqaid, demikian pula ikhtilaf dalam akidah-akidah. Beda pendapat, beda akidah. Beda akidah. Dalam akidahnya beda. Nah, seorang punya pemahaman bahwa atau punya keyakinan bahwa orang mati itu tidak bisa mendengar. Yang satu punya keyakinan, orang mati bisa mendengar. Orang mati bisa mendengar. Beda keyakinan. Bagaimana mereka menyelesaikan urusan semacam ini? Kalau mereka hanya sekedar mengambil pendapat orang, maka keluar dari berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus merujuk kepada keterangan Alkitab maupun As-Sunnah. Itu yang contoh kecil perbedaan dalam hal akidah. Yani banyak perbedaan yang sangat besar dalam prinsip-prinsip akidah. Sampai ada yang menyatakan bahwa azab kubur tidak ada. Ini berselisih dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Please, menyatakan azab kubur tidak ada. Kenapa? Menggunakan akal. Bagaimana mungkin, apa fungsinya diazab kalau sudah menjadi tanah? Nah, cuma menggunakan akal. Nah, ini keluar dari ayat tersebut. Keluar dari perintah untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Bagaimana Allah menetapkan tentang adanya azab kubur? Bagaimana Rasulullah SAW menetapkan tentang adanya azab kubur? Ini contoh beda atau parasnya dalam akidah. Wa amun fil khusumat fil madahib wal ara' al fikhiyah. Demikian pula meliputi perselisihan dalam masalah madhab-madhab dan pendapat-pendapat fikih. Misalnya contoh yang gampang, satu orang berpendapat bahwa kalau sholat subuh harus pakai kunut, yang lain berpendapat tidak pakai kunut. Bagaimana merujuk atau mengembalikan persen kepada kitab dan sunnah Rasulullah? Memang para ulama beda pendapat. Nah, tapi kita bukan semata-mata mengikuti pendapat, tetapi melihat kepada hujah atau dalil-dalil yang dibawakan masing-masing pendapat dan menilai dalil dengan kaidah ilmiah. Ini hadis bisa dijadikan hujah ataukah tidak? Nah, yang termasuk dalam berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ini contoh. Beda dalam amalan fikih. Terkadang perbedaan besar. Dalam masalah fikih perbedaan kadang besar. Nah, misalnya ada yang mengatakan bahwa Yasin Tahlil ini termasuk amalan yang diajarkan dalam syariat. Ada yang mengatakan demikian. Sementara sebagian kaum muslimin termasuk kita mengatakan Yasin Tahlil tidak termasuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyelesaikan perbedaan semacam ini? Kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Bagaimana ajaran Allah dan Rasulnya? Kita merujuk ke sana. Nah, dalam semua perbedaan. Wa amun fil khusmati fil manahij dakwiyah alati inkasama inkos inkosama fihan nasul yama. Juga termasuk perselisihan dalam manhaj dakwah. Manhaj dakwah. Yang dalam manhaj dakwah inilah manusia berpecah-pecah hari ini. Manusia berpecah-pecah. Ada yang dakwahnya mengajak kepada parlemen. Ada yang dakwahnya mengajak kepada kesana kemari, pokoknya tabligh, pokoknya mengajarkan. Manhaj dakwah. Ada yang dakwahnya yang penting kerukunan dan persatuan. Masalah beda akidah diabaikan. Nah, macam-macam manhaj dakwah. Sehingga muncul gerakan-gerakan dakwah yang banyak di hari-hari ini. Nah, harus kembali kepada kitab Allah dan Rasul. Bagaimana metode dakwah yang diajari oleh Allah dan Rasulnya? Ini memutuskan suatu persoalan. Bagi seorang mukmin dituntut untuk tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar ya sudah kita beda pendapat, ya kita kembalikan kepada kitab Allah dan Rasulullah. Cuma omongan saja, tetapi tetap jalan semacam itu. Maka kita dituntut untuk berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah dalam segala perkara. Yajibu ayu hakima fiha kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Dalam semua perkara tadi, walaupun perselisihan harta, walaupun perselisihan akidah, perselisihan fikih, amalan fikih, maupun perselisihan dalam manhaj dakwah, semuanya harus berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Fa lam yaf'alu falaisa falaisu bimu'minin. Kalau mereka tidak mau melakukan beda-beda semacam ini, kok tidak mau merujuk bagaimana ajaran dalam akidah, bagaimana ajaran dalam dakwah, tidak mau merujuk kepada kitabullah dan Rasulullah, laisu bimu'minin, bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Li'annallaha aqsama subhanahu wa ta'ala ala nafsil iman amman lam ya'mal hadzal amal. Karena Allah sampai bersumpah, fala wa rabbika, sungguh demi Tuhanmu, sampai Allah bersumpah menyatakan tidak adanya iman bagi orang-orang yang tidak melakukan amal-amal tadi. Tiga hal: berhukum, yang pertama berhukum atau menjadikan Rasul sebagai hakim dalam persisian, yang kedua tidak ada keberatan untuk menerima ridho kepada hukumnya, yang ketiga harus tunduk patuh sepenuhnya kepada yang Allah, yang Rasulullah putuskan. Maka berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang besar yang kita wajib mengedepankan dari banyak persoalan, banyak perkara, karena ini termasuk bagian akidah dan ibadah yang besar. Dan juga harus kita fahami bahwa hukum terhadap suatu amalan tidak disamakan dengan hukum terhadap orang yang beramal. Harus dibedakan. Sebagian orang ketika disebutkan hukum suatu amalan difahami berarti orang yang beramal itu mesti demikian. Sebagai contoh, Suatu amalan dikatakan bid'ah. Suatu amalan dikatakan bid'ah. Misalnya azan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang tidak pernah ada dalam sunnah sholat ada azan untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian kita sebutkan bahwa adanya azan untuk Fitri maupun Adha adalah bid'ah, terus ada yang melakukan. Ternyata memang ada yang melakukan misalnya. Ada yang memahami, oh, berarti dia menghukumi bahwa orang itu adalah ahli bid'ah atau mubtadi. Maka harus difahami bahwa hukum pada suatu, bagi suatu amalan tidak kemudian diterapkan pada orang yang mengamalkan. Nah, yang ini penerapannya beda, tidak sama. Suatu amalan dikatakan suatu kekufuran, suatu kekufuran. Sebagai contoh di sini berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan selain yang Allah turunkan, ini suatu bentuk kekufuran. Nah, bukan kemudian orangnya langsung dihukum sebagai orang yang kafir. Harus dibedakan. Suatu amalan dihukum ini syirik, perbuatan syirik. Orang yang melakukan kemudian tidak dihukum sebagai musyrik, tidak langsung difonis sebagai musyrik. Memang ada sebagian fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, ketika beliau ditanya, ya Syekh, kapan seseorang itu dihukumi sebagai mubtadi? Syekh bin Bas, ketua mufti Saudi Arabia, Lajnah Daimah, ditanya demikian, kapan seorang dihukumi sebagai mubtadi? Maka belum jawab secara asal, al-aslu man amila bid'atan yukullahu mubtadi'an. Hukum asalnya orang yang melakukan suatu bid'ah dikatakan dia mubtadi. Hukum asalnya demikian. Ini hukum asal. Tapi dalam masalah terapan praktiknya melalui tahapan-tahapan, untuk seorang dikatakan mubtadi ternyata harus ada iqamatul hujah. Harus ada iqamatul hujah, ditetapkan hujah dulu, sampaikan hujahnya bahwa itu adalah amalan bid'ah. Kadang orang melakukan dalam keadaan tidak memahami, tidak menyadari bahwa itu suatu bid'ah. Dilakukan dianggap sebagai sunnah. Dan orang yang kadang menginginkan kebenaran ketika disampaikan kepadanya bahwa itu bid'ah, dia bisa rujuk. Nah, ini tidak langsung diponis sebagai mubtadi, karena ternyata dia yang diinginkan adalah sunnah. Demikian pula di antara yang harus ditempuh ketika seorang itu hendak menghukumi dengan suatu amalan, ya harus dipastikan bahwa dia tidak ada syubhat dalam kepalanya, tidak ada syubhat, dipastikan bahwa dia tahu itu adalah perkara bid'ah dan sebagainya. Nah, alhasil untuk menghukumi orangnya, pelakunya, itu tidak semudah menghukumi amalannya. Tidak disamakan dengan menghukumi amalannya. Wallah ta'ala a'lam bishawab. Termasuk ayat yang dibawakan dalam bab ini adalah afa hukmul jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ketika hendak berhukum, ada orang-orang yang mencari hukum jahiliyah. Al muradu bil jahiliyah ma kana qabla al Islam, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah apa-apa yang sebelum Islam, hukum-hukum yang diberlakukan sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang jahiliyah dulu di atas kesesatan. Di antara bentuk kesesatannya adalah kanu yatahakamuna ilal kuhan wa ilal sahrah wa ilal tuwahid wa ilal awarif al qabliyah. Di antara bentuk kesannya adalah mereka dulu berhukum kepada para dukun, berhukum kepada para penyihir, kepada para togut, dan juga kepada orang-orang pintar yang disilakan orang pintar, arif atau peramal. Ini orang jahiliyah dia loh, orang jahiliyah dulu. Bagi contoh, ada peperangan antar suku. Bagaimana mendamaikan dua suku? Wah, mereka berhukumnya kepada dukun. Menurut kepada dukunnya, bagaimana putusan dukun? Mereka taati. Sebagai contoh pula adalah bagaimana kalau ada wanita haid? Bagaimana menghukumi? Apakah mereka boleh diajak makan serumah atau tinggal serumah, makan bersama? Keputusan dukun menjadi penentu bagi mereka. Ini orang-orang jahiliyah. Demikianlah orang-orang munafik. Kata Syekh Fauzan, fa'ula munafikun alladzina da'ul Islam yuriduna hukmal jahiliyah. Orang-orang munafik pun yang ngaku Islam pun sesungguhnya menginginkan hukum jahiliyah. Maka termasuk sifat kemunafikan adalah orang itu mencari dan menginginkan hukum selain Allah dan Rasulnya, termasuk bentuk atau sifat kemunafikan. Wala yuriduna hukma Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuriduna ayyan takilu min hukmil jihad ila hukmi syariah. Mereka tidak menginginkan hukum Allah. Mereka tidak ingin pindah, meninggalkan hukum jahiliyah, beralih kepada hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan demikian, itu orang munafik. Mereka inginkan hukum jahiliyah tetap ada. Wa hadza madhhabul munafikin daiman. Waman saro fi rukubihim. Ini merupakan jalannya orang munafik dahulu sampai sekarang. Terus demikian. Orang munafik itu pengennya menggunakan hukum yang bukan hukum Allah. Tetapi juga perlu difahami bahwa kadang orang munafik itu berhujah dengan Al-Quran. Maka termasuk hal yang sangat ditekan oleh Rasulullah SAW adalah jadal munafikina bil Quran. Orang munafik berjidal tetapi membawakan ayat Al-Quran. Apa yang mereka inginkan dengan membawakan Al-Quran? Tentunya penyimpangan dari ayat tersebut dibawa kepada makna yang mereka inginkan. Ini diantara bentuk kenifakan. Jadi terkadang orang terkecoh dalam perdebatan, dibawakan ayat-ayat terus, tapi yang mereka digiring kepada hawanya, kemauannya. Nah, sesungguhnya orang membawakan Al-Quran tidak menjadi tanda bahwa dia menginginkan kebaikan. Karena banyak orang yang membawakan Al-Quran kemudian disimpangkan maksudnya, disimpangkan maknanya sesuai yang mereka inginkan. Maka ayat ini merupakan istingkar dari Allah Ta'ala liman yuridu istabdila syariah bil qawanil wada'iyah. Dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala hukum yang paling sempurna, yang paling adil, yang wajib setiap hamba untuk tunduk patuh kepadanya, dan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan dengan ketundukan ini maka mereka dia diterima oleh Allah sebagai hamba-hamba yang benar-benar taat kepadanya dan mendapatkan barokah dari hukum tersebut, di mana dengan diberlakukan hukum Allah di muka bumi maka benar-benar Allah akan memberikan barokah di muka bumi ini. Sehingga sampai dalam sebuah hadis disebutkan ditegakkan satu hukum hak di muka bumi itu sangat lebih baik. Sangat lebih baik daripada diberi limpahan kebaikan yang lain atau kama kala Rasulullah SAW. Yani bahwa melakukan suatu hukum had terhadap suatu tindak pidana atau tindak kejahatan yang sampai berartikan hukum had, harus potong tangan misalnya, harus dicambuk misalnya. Ini ditegakkan satu hukum semacam ini, memiliki nilai yang sangat luar biasa di muka bumi, membuahkan barokah yang besar di muka bumi ini. Sehingga dengan seorang tunduk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan banyak kebaikan, banyak keluasan hidup di dunia, dan tentunya yang lebih utama adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kepada ridhonya di yaumul akhirah kelak, sehingga tergolong di antara orang-orang yang beruntung dengan sebab melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu di antara perkara yang kita baca sedikit terangan dari Syekh Fauzan tentang berhukum dengan apa yang selain Allah turunkan, suatu bentuk kekufuran, suatu bentuk kesyirikan, keharaman. Walaupun bisa dikatakan kufurnya besar atau kufurnya kecil atau syiriknya besar atau syiriknya kecil, alhasil itu adalah perkara yang haram dengan keharaman yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada duhri. Kita cukupkan sekian. Akhirul da'wah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.